السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة صلاة المغرب، bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwah sekalian yang kami cintai dan kami hormati, sebuah kesyukuran yang besar bagi kami untuk dapat menyampaikan satu pembahasan yang kiranya bermanfaat untuk kita semua terkait dengan satu perkara yang kembali kita kaum muslimin dikejutkan tentangnya, yaitu perbuatan orang-orang kufar, terkhusus pada hari-hari ini orang-orang Yahudi, yang kembali menindas, membantai kaum muslimin di Palestina dengan penuh kezaliman dan kelaliman. Demikian pula tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus dari Masjid Al-Ma'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan membalasi kebaikan bapak-bapak sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Jamaah sekalian yang kami cintai dan kami hormati, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa hari-hari ini kita kembali dikejutkan dengan kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi yang membantai dengan penuh kezaliman saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Negeri Palestina yang merupakan salah satu dari negeri-negeri kaum muslimin yang juga kerap disebut dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang terdapat padanya Masjid Al-Aqsa, yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita dan memiliki kedudukan yang besar di hati-hati kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra'nya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam momen Al-Isra' wal Mi'raj yang masyhur yang kita ketahui bersama, dan darinya pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya alaihi salatu wassalam dalam peristiwa besar tersebut ke langit. Demikian pula di dalamnya Nabi kita alaihi salatu wassalam salat berjamaah bertindak sebagai imam mengimami para anbiya, para nabi-nabi. Sebagaimana pula Masjidil Aqsa merupakan awal kiblat bagi kaum muslimin dengan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Masjidil Aqsa Baitul Maqdis memiliki tempat, mendapatkan tempat di hati-hati setiap mukmin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, memberikan keutamaan dan fadilah yang begitu besar bagi Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarnya. Itulah negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggikan urusan dan perkaranya di hati-hati kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan penyebutannya di dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala terkait Musa ketika itu, kata Allah, ya qaumi dukhulu, menukilkan ucapan Musa alaihi salam, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, wahai kaumku, kata Musa, masuklah kalian ke dalam negeri yang disucikan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian. Ditafsirkan oleh para ulama, al-ard al-muqaddasah dalam ayat ini adalah Baitul Maqdis. Ayuhal ikhwah, di antara keutamaan dari Masjidil Aqsa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa barang siapa yang salat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan, akan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu arda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lamma farada Sulaiman bin Daud min bina'i Bait al-Maqdis sa'ala Allah thalathan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman telah selesai membangun kota Baitul Maqdis, maka dia memohon kepada Allah tiga perkara. Di antara tiga perkara itu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang dimohonkan, diminta oleh Sulaiman kepada Allah azza wa jal, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu ila salata fihi illa kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, salah satu dari tiga permintaan Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai membangun kota Baitul Maqdis, kata Sulaiman, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidaklah ada orang seorang pun yang salat di dalamnya, yaitu Masjidil Aqsa, tidaklah ia mendatangi Masjidil Aqsa dan ingin salat di dalamnya kecuali dia keluar dari masjid tersebut, maka dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah dia seperti pertama kali dilahirkan oleh ibunya, lahir tanpa dosa. Demikian pula di antara keutamaan Masjidil Aqsa Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid yang kita disyariatkan untuk melakukan safar, mengunjungi, berziarah kepadanya. Melalui sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Al-Masjid Al-Haram wa Masjid Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjid Al-Aqsa. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak boleh mengadakan suatu perjalanan, tidak boleh mengadakan suatu safar kecuali kepada tiga masjid. Yang pertama Masjid Al-Haram yang di Makkah sana. Yang kedua Masjid Al-Rasul, Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang besar dari Masjid Al-Aqsa. Demikian pula Baitul Maqdis, sebagaimana yang sahih dari Rasulullah SAW, merupakan salah satu tempat dari tempat-tempat yang Dajjal tidak akan bisa masuk memasukinya. Yang Dajjal tidak bisa memasukinya. Inilah ayat ikhwah kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, beberapa keutamaan dan fadilah dari Baitul Maqdis serta Masjidil Aqsa di dalamnya. Oleh karena itu, tentu setiap mukmin, tentu setiap muslim tidak akan ridha, tidak akan rela kalau kemudian Baitul Maqdis, negeri Palestina, demikian pula Masjid Al-Aqsa dikotori oleh tangan-tangan kufar, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan yang semisal dengan mereka, yang membantai, yang membunuhi kaum muslimin di negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darah-darah mereka, meregangkan nyawa mereka. Tentu hati setiap mukmin akan meronta, hati setiap muslim akan berteriak membela dan mendoakan kebaikan bagi mereka, saudara-saudara kita yang tertindas di negeri Palestina saat ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang mulia, demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menghasum kita sesama kaum muslimin, sama kaum mukminin, untuk turut membantu saudara-saudara kita yang sedang tertindas, saudara-saudara kita yang sedang terzalimi di tangan orang-orang kafir dari kalangan Zionis Yahudi ataupun yang semisal dengan mereka, untuk kita membantu saudara kita dan apa yang kita miliki, untuk kita membantu saudara kita dan apa yang kita mampu. Allah Azza wa Jal melalui ayat yang mulia telah mengasuh kita untuk demikian itu. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyeru kepada sekalian orang-orang yang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau ketunjukkan kepada satu perniagaan yang dengannya kalian akan selamat, kata Allah, dari ancaman azab yang begitu pedihnya, yaitu untuk kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad melawan orang-orang kufar, memerangi orang-orang kafir, berjihad fisabilillah dengan harta kalian, dengan nyawa kalian, dengan jiwa kalian. Sungguh itulah perniagaan yang terbaik, kata Allah, bila kalian benar-benar mengetahuinya. keutamaannya bila kalian lakukan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memuliakan kalian, memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang begitu indah dan begitu mewah di dalam surga-surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar kata Allah Jalla wa Ala. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam pun melalui lisannya yang mulia telah menghasung setiap mukmin, telah mendorong, memotivasi setiap mukmin untuk merasa bagian dari saudaranya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, permisalan orang-orang beriman itu, permisalan di antara orang-orang beriman dalam hal kasih sayang, dalam hal cinta mencintai di antara mereka itu seperti kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti ibaratnya satu tubuh yang apabila satu anggota dari tubuh tersebut merasa sakit, merintih kesakitan, maka anggota tubuh yang lain pun juga merasakan hal yang sama, sampai-sampai jasad itu akan bergadang menahan sakitnya karena demam yang dirasakannya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang semisalnya, kata Rasulullah, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'ih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang satu bagian dengan yang bagian yang lainnya saling mengokohkan, saling menopang. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan bagaimana eratnya, bagaimana kuatnya jalinan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Beliau sampai-sampai menggenggam, menjalin jari-jemari beliau ketika menyebutkan hadis ini yang menggambarkan begitu kokohnya, begitu eratnya jalinan hubungan keimanan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam pun bersabda dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, "Man jahaza ghazian faqad ghaza, wa man khallafa ghazian fi ahlihi bi khair faqad ghaza." Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mempersiapkan keperluan seorang mujahid yang hendak berjihad fisabilillah, dia siapkan kebutuhannya, maka sungguh dia juga teranggap telah berjihad fisabilillah. Dan barang siapa, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang mengurusi keluarga yang ditinggalkan seorang yang sedang berjihad fisabilillah, dia urusi keperluannya dengan kebaikan, maka dia pun telah teranggap, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagai seorang yang telah berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, perangilah orang-orang musyrikin, perangilah orang-orang kufar dengan harta kalian, dengan diri-diri kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Sehingga kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, membantu mujahidin fisabilillah di Palestina dengan jiwa kita, dengan harta kita, itu merupakan di antara kedekatan kepada Allah yang paling afdal untuk dilakukan, dan di antara amal saleh yang paling mulia untuk kita lakukan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak dalam perkara ini untuk mendapatkan bantuan, baik dari harta zakat maupun dari harta sedekah. Bila kita mencermati lebih dalam, bila kita merenungi lebih seksama, mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada syariat yang mulia adanya kewajiban menunaikan zakat ataupun sedekah infak fisabilillah. Di antara hikmahnya ayuhal ikhwah, kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, dengan seseorang mengeluarkan sedekah atau menunaikan zakatnya, maka dengan itu dia akan merasakan adanya keterikatan yang kuat yang menariknya, yang mendekatkannya kepada saudaranya, untuk ia juga merasakan apa yang sedang dirasakan saudaranya, untuk ia juga merasakan rasa sakit, rasa berat yang dirasakan oleh saudaranya, apakah karena sedang ditimpa bencana atau ditimpa sebuah musibah. Ketika ia merasakan musibah yang ditimpa saudaranya, dia merasakan rasa sakit yang sedang dirasakan saudaranya, maka akan menjadi melunaklah hatinya, timbul dan muncul rasa iba darinya. Dengan itu tergeraklah tangannya untuk kemudian mengeluarkan sebahagian rezeki, sebahagian harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, dengan penuh jiwa yang lapang, dengan penuh keridhaan, dengan penuh ketenangan, dengan keimanan dia memberikan itu semua untuk saudaranya. Sehingga kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, membantu saudara-saudara kita mujahidin di Palestina yang saat ini sedang mendapatkan kondisi yang berat di dalam upaya dan usaha mereka memerangi musuh-musuh mereka dan musuh agama kita dari kalangan kufar, Yahudi, kaum Zionis. Ya, bersama dengan itu mereka tetap sabar. Kendati musuh-musuh mereka mengerahkan semua kekuatan mereka dari senjata-senjata berat yang menghancurkan semua bangunan yang berada di kota mereka, akan tapi mereka tetap sabar, tetap kokoh melawan dengan apa yang mereka mampu. Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, untuk kita membantu mereka dengan harta kita, dengan jiwa kita, minimal dengan doa kita. Karena dengan itulah insyaallah taala Allah azza wajalla akan menurunkan pertolongannya dan akan mengangkat mereka dari bala yang sedang menimpa kaum muslimin. Demikian pula ayuhal ikhwah, kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membalasi, mengganjar setiap muslim yang memberikan bantuan kepada saudaranya dengan balasan yang disegerakan atau balasan diakhirkan di akhirat nanti, sebagai balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita tuai pada hari yang tidak akan bermanfaat padanya harta banyaknya anak, kecuali seorang yang datang bertemu Allah dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana pula dengan kita membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang saat ini sedang tertindas, dengan harta kita, dengan apa yang kita mampu, dengan doa kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memalingkan dari kita sebuah musibah yang akan menimpa kita. Musibah itu dipalingkan oleh Allah azza wa jalla dari kita, disebabkan karena sedekah, kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Musibah yang akan menimpa kita dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita, karena kita membantu saudara kita, baik dengan harta kita maupun dengan doa-doa kita dan amal saleh yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Dan apapun yang kalian berikan dari amal soleh yang kalian lakukan, maka pasti kalian akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lainnya kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Kata Allah, dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, harta yang kalian keluarkan membantu saudara-saudara kalian di Palestina sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta itu, dan dialah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian pula kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "As-sadaqah tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sedekah yang kita keluarkan itu akan menghapuskan dosa kita, akan memadamkan dosa kita sebagaimana air yang memadamkan api, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, saudara-saudara kita para mujahidin di Palestina saat ini, mereka sedang merasakan rasa lapar, rasa sakit, luka saudara-saudara yang terbunuh. Sebagian mereka harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka saat ini sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita semua. Mereka sangat membutuhkan pakaian, makanan, obat-obatan, juga persenjataan yang dengannya mereka melawan kezaliman, kejahatan kaum Zionis yang menindas dan menzalimi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan setiap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang tergerak membantu saudara-saudara dari kalangan warga Palestina yang tertindas, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala menolong para mujahidin di Palestina dan para mujahidin di setiap tempat, menolong mereka dan memenangkan mereka serta mengokohkan kaki-kaki mereka di atas jihad fisabilillah. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk bertafaqquh fid din, untuk mempelajari dan mengkaji agama Allah, untuk ikhlas dalam beribadah, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina dari musuh-musuh mereka dan musuh-musuh Islam dimanapun mereka berada. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala waliyu dzalik wal qadir alaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, kiranya demikian sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini. Kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan tidak lupa pula untuk tetap menghasung setiap kita untuk menyisihkan sedikit harta kita yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina saat ini yang sangat-sangat sedang membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari kita. Minimal kita bantu mereka dengan doa-doa, karena doa itu merupakan silahul mukmin. Doa itu kata Rasulullah senjatanya kaum mukminin. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa barakallahu jazakumullah.